Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويغفر الله عز وجل أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأخوة رحمكم الله بركات الإمام ابن القيم رحمه الله ومن عقوبته أن العاصي دائما في أثر شيطانه سد شهواته وقيود هواه فهو أسير مسجون مقيد ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له أعدى عدو له ولا سجن ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أسعد من قيد الشهوة فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد وكيف يخطو خطوة واحدة بركات الإمام ابن القيم رحمه الله لأن ترى بناره dari dosa dan kemaksiatan adalah annal 'asi, sesungguhnya orang-orang yang bermaksiat akan selalu dalam keadaan ditawan oleh syaitan. Fi usri syaitan atau fi asri syaitani, dalam tawanan syaitannya. Wa sayyin syahwatin, dan dia masuk ke dalam penjara syahwatnya. Dan dia pun terikat dengan hawa nafsunya. Bahwa asirun masjunan muqayyadun, maka dia tertawan, masuk ke dalam penjara dan terikat oleh hawa nafsu dan syaitannya. Wala asira asyahanan min asira asyarahu ada aduin lah. Tidak ada tawanan yang paling jelek, tidak ada tawanan yang paling buruk, melainkan ketika seorang ditawan oleh musuh bubuyutannya sebagai tawanan musuh bubuyutan dia. Walasujna abiyak min sujnan hawa, tidak ada penjara yang lebih sempit melainkan penjara hawa nafsunya. Walaqad as'abu min qayd syahwah, tidak ada ikatan yang paling susah untuk dilepaskan melainkan ikatan syahwat yang mengikat tubuhnya, mengikat jiwanya, mengikat dirinya. Wa kayfa yasiru ila Allah wad-daril akhirah, bagaimana mungkin seseorang akan berjalan menuju Allah dan kampung akhirat qalbun maksurun masjunan muqayyadun, sedangkan hatinya tertawan, hatinya dipenjara dan terikat oleh syaitan, oleh hawa nafsunya, oleh kemaksiatan. Bagaimana mungkin akan bisa berjalan satu langkah, dua langkah, tiga langkah ke depan menuju Allah, menuju surga Allah, menuju kampung akhirat? Tidak akan mungkin, karena dia terikat, karena dia dipenjara dengan syaitannya, dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya. Wa qayyid al-qalbi taraqat fil afat min kulli janibin bihasab quyudihi. Maka apabila jiwa ini sudah terikat dengan hawa nafsu, terpenjarakan dengan hawa nafsunya, taraqat fil afat min kulli janib, maka dia pun akan mendapatkan kebinasaan dari segala seluruh penjurunya. Bahasa bukuri itu pun tergantung ikatan-ikatannya. Kalau cuma diikat tangannya, kakinya, badannya, itu tergantung. Kalau semua terikat dengan syahwat, maka akan lebih mengerikan lagi. Na'udzubillah. Wa mathalul qabli tathair, jiwa ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah seperti burung, hati ini seperti burung. Ulama ala ba'da anil afat, semakin tinggi burung itu naik terbang ke langit, maka akan semakin jauh dari kehancuran dan kebinasaan. Wabila manazalah ihtawashadhu al-afat, semakin turun. Nah, burung tersebut terbangnya rendah, maka akan semakin besar malapetaka. Bisa saja dia disambar oleh hewan yang lainnya. Bisa saja dari sambar, dimangsa oleh hewan-hewan yang lainnya. Wabil hadithi asyaitan dhibul insan. Di dalam hadith kata Rasulullah SAW, asyaitan yang namanya setan seperti serigalanya manusia. Setan itu serigalanya manusia. Maksudnya bagaimana? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kama anna syatan lati la hafidha laha wa hiya baina dhiab sari'atul aqab. Sebagaimana domba, kambing dan yang semisalnya sejenisnya, mangsa-mangsa serigala yang tidak dijaga, tidak ada penunggunya dan tidak dijaga. Wa ya baina dhi'abi syari'atul 'adab. Terlebih ketika lingkungannya dikepung, dikelilingi oleh serigala, akan cepat dan mudah serigala tersebut memangsanya, memakannya. Fa kadzal 'abdu idza lam yakun 'alaihi hafizun min Allah. Fadibuhu muftarisatun wala buddha. Hal ini sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, seorang hamba ketika tidak dijaga, penjagaan yang paling mutlak, penjagaan yang paling sempurna hanya dari Allah Azza wa Jal. Ketika seorang hamba tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hewan-hewan buas seperti serigala dan yang semisalnya akan menerkamnya, dan itu pasti. Wa innama yakun 'alaihi hafizun min Allah bittaqwa. Bagaimana mungkin atau bagaimana caranya seorang bisa dijaga oleh Allah, seseorang bisa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dirinya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjaganya, Allah lah pelindungnya, karena dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. وَيَا وِقَايَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَجُنَّةٌ لَحَسْحَسِنَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِبِهِ. Ketakwaan itu adalah benteng, tameng antara dirinya dengan serigala supaya tidak dimangsa. Yang menjaga adalah Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, penjaga yang paling sempurna. Nah, tidak ada nah sedikit pun dari kelelahan. Allah yang wallahu khairun hafiza, dan dialah Allah sebaik-baik yang menjaga hambanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang menjaga hambanya. Kalau manusia dijaga dengan manusia, yang menjaga manusia, maka terlalu banyak keterbatasan dan keterbatasan. Ketika seorang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di siang pagi dan seluruh hari-harinya, di seluruh hidupnya, maka akan selalu ditolong oleh Allah azza wa jalla, karena Allah lah yang menjaganya dari serangan-serangan syaitan. Allah yang menjaganya dari makhluk-makhluk yang jahat. Kama hiya wiqayatun baina wa baina uqubatid dunya wal akhirah. Ketakwaan ada sebagai penjaga, benteng antara dirinya dengan siksaan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah taqwa Allah azza wa jalla. Wa billama kanatu syatu aqrab min ar-ra'i kana aslam min ad-dhib. Semakin dekat domba-domba tersebut dari penjaganya, nah penjaganya yang mengangonnya, semakin dekat maka dia akan semakin selamat dari serangan dan mangsa serigala tersebut. Wa kullama ba'adat 'ani ar-ra'i kana aqrab ila al-halak. Sebaliknya, ketika seseorang jauh dari yang menjaganya, nah maka akan semakin dekat kepada kehancuran dan kebinasaan. Fa ma mata kunu syatu idza qarabat min ar-ra'i. Maka domba yang paling selamat, domba yang paling dijaga adalah yang paling dekat dengan penjaganya, yang ngangonnya, yang nunggunya. Inama ya'khudhu dhu'lu qasiyan min al-ghanam. Hanya saja serigala itu akan menerkam, akan memangsa domba-domba yang jauh, kambing-kambing yang jauh dari yang mengangannya, yang menjaganya. Semakin jauh, tidak ada yang menjaganya, lepas begitu saja. Wa abadun min ar-ra'i. Yang demikian karena disebabkan dia jauh dari yang menggembalanya. Wa aslu hadha kullu anna al-qalba kullama kana ab'ad min Allah. Inti asal pondasi dari ini seluruhnya adalah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah annal qalb, yang namanya jiwa seseorang, kullama kana abad min Allah kanat al-afat ilayhi asra', wa kullama qaruba min Allah ba'udat minhu al-afat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya jiwa Semakin jiwa tersebut jauh dari Allah, maka kerusakan, kehancuran, kebinasaan akan semakin dekat kepada dirinya. Wa kullama qaruba min Allah, jiwa ini, hati ini semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin jauh dari kebinasaan. Karena dijaga oleh Allah. Karena dia selalu dekat dengan Allah. Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Allah yang memberikan taufik, hidayah, membimbingnya. Hatta al-mamat, sampai al-maut menjemputnya. Wal-bu'du minallahi maratib. Sedangkan kejauhan, seseorang jauh dari Allah bertingkat-tingkat. Tingkatannya ada, kadarnya ada. Ba'duha asyadd min ba'd, sebagiannya lebih parah daripada yang lainnya. Wal ghaflatu tub'idul qalba 'anillah. Sedangkan di sisi yang lain, al ghaflah, ghaflah, nah, akan menjauhkan jiwa seseorang dari Allah. Lalai, sifat lalai. Ya, lalai ngelamun. Bukan hanya ngelamun lalai itu. Ya, lalai sedikit saja. Nah, sudah azan misalnya, dia masih ngobrol saja. Nah, ini lalai, lalai. Sampai selesai sholat, dia baru hanya ghaflah. Ada jadwal taklim, terus yang penting fulus, cuan, cuan, cuan, fulus, fulus, fulus, fulus. Udah selesai, baru masuk dia. Ya. Nah, ini ghaflah, ghaflah, lalai. Dan ini bertingkat-tingkat kadarnya. Ini bertingkat-tingkat kadarnya. Sebagaimana al-ba'd min Allah maratib, kejauhan atau dia seseorang jauh dari Allah juga bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih parah daripada yang lainnya. Bertingkat-tingkat. Nah, sebagaimana sifat lalai yang ada pada diri seseorang juga pengaruh kepada jiwa. Makanya oleh karena itu Rasulullah SAW selalu berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ditolong oleh Engkau. Ya, diberikan kemudahan selalu zikir, mengingat Engkau, ya Allah, supaya tidak lalai, ghaflah. Ya, karena dari pintu ghaflah inilah pengaruh akan menjauhkan jiwa, akan menjauhkan seorang hamba dari Allah. Tergantung tingkatannya, kadarnya masing-masing berbeda. Yang satu lebih parah dari yang lainnya. Wa ba'dul ma'siyati a'zam min ba'dil ghaflah. Jauhnya dia karena kemaksiatan lebih besar musibahnya dibanding dia ghaflah. Wa ba'dul bid'ati a'zam min ba'dil ma'siyah. Jauhnya dia karena kebidaahan lebih besar, lebih parah dibanding jauhnya dia disebabkan karena kemaksiatan. Artinya bertingkat-tingkat. Yang diinginkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah maratib, tingkatannya masing-masing beda. Ya, tingkatannya masing-masing bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Wa bu'du an-nifaq wa syirk a'zam min dhalika kullih. Jauhnya seseorang disebabkan karena kemunafikan, karena kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, lebih jelek, lebih besar dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya. An-nifaq, nifaq ada dua, kemunafikan ada dua. Siapa yang tahu? Kemunafikan ada dua. Siapa yang tahu? Apa ini? Nifaq ada dua. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Kalau nifak amal itu apa? Idza haddatha kadzaba, kadzaba atau kadzaba. Wa idza tumna khana wa idza wa'ada akhlafa. Dan ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi yang kedua nifak i'tiqadi, kemunafikan yang ada i'tiqad, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, ini bisa mengeluarkan dari Islam. Seperti Jahmiyah dikafirkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Yahya bin Ma'in, a'immah yang lainnya mengkafirkan Jahmiyah. Kenapa? Karena nifaknya i'tiqad. Nifaknya i'tiqad. Kalau sekedar amalan semua ya banyak bohong. Nah, bukan banyak bohong. Diralat. Semua bisa berbohong. Idza haddatsa kadzaba, kadzaba. Ya. Nah, kadang berbohong dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan. Tetapi ini amali yang tidak mengeluarkan dari Islam. Walaupun demikian ya, tetap itu ayatul munafik. Ciri tanda an-nifaq waliyadzubillah, ya, ketika dia berkata, berucap, berbicara bohong, sekarang bilang A, besok bilang B, berubah-ubah, ya, atau kedustaan yang lainnya, diberikan amanah dia khianat waliyadzubillah, ya, dikasih amanah ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi dia nikung dari belakang. Kemudian dia berjanji tidak menepati. Nah, ini nifaq, ayat nifaq, ayat nifaq. Tetapi amali dan tidak mengeluarkan dari Islam. Karena yang dibahas di sini adalah maratib, tingkatan yang bertingkat-tingkat. Yang lebih parah adalah nifaq i'tiqad yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, seperti keadaan kemunafikannya di zaman Rasulullah SAW. Ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Waliyadzubillah. Ada yang setelahnya. Nah, seperti kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Nah, yang dikafirkan oleh Imam Ahmad, a'immah yang lainnya. Nah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Na'udzubillah. Nah, wa syirik. Demikian pula, jauhnya seseorang disebabkan karena kesyirikan. Lebih parah dibanding dengan yang lainnya. Banding ghaflah, dibanding maksiat, dibanding yang lainnya. Nah, artinya di sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan al-bu'ad minallah maratib, seorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala itu bertingkat-tingkat. Qala rahimahullah suqutul jah wa mi'uqubatiha suqutul jah wal manzilah wal karamah inda Allah wa inda khalqih inna akram al khalq inda Allah adkhahum وأغرب من منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسخطه من قلوب عباده فإذا لم يبقى له جاه عند الخالق وهان عليهم عملوه على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر ساقط القدر زري الحال لا هرمة له فلا فرح له ولا سرورا فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن وحزن ولا سرور معه ولا فرح وإن هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di antara efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah seseorang bisa jatuh kedudukannya, hancur kedudukannya. Yang tadinya di atas jadi direktur, jatuh. Ya, jatuh kedudukannya, hancur kedudukannya. Karena apa? Karena kemaksiatan, karena kemaksiatan dan dosa. Kemuliaannya pun hancur, jatuh di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Kenapa demikian? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'inna akramal khalq indallahi atqahum. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, ini kuncinya adalah takwa. Kuncinya kalau mau mulia di sisi Allah adalah takwa, dengan takwa. Wa aghrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Orang yang paling dekat di sisi Allah kedudukannya adalah orang yang paling taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Naam, terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Wa ala qadri ta'atil 'abdihi takun manzilatu 'indah. Sesuai kadar ketaatan seorang hamba, maka kedudukannya akan terlihat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah asah, maka tatkala seorang bermaksiat kepada Allah, wa khalafa amrah, menyelisih perintah Allah, saqata an aini, maka akan jatuh di mata Allah. Wa asfata min qulubi ibadih, maka Allah pun akan menjatuhkan dia dari jiwa, dari hati hamba-hambanya. Wa idza lam yabqa lahu jahun 'inda al-khaliq, maka tatkala seseorang sudah tidak ada lagi kedudukannya di sisi makhluk, wa hana 'alaihim 'amalu 'ala hasabi dzalik, dan diremehkan, maka manusia pun akan menggaulinya atau bergaul dengannya sesuai dengan kadar masing-masing, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, ketika kadarnya seperti emas, maka dipergauli atau bermuamalah ya dengan seperti emas. Ada seperti batu intan, permata dan yang semisalnya, itu pun ala hasabi, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Karena manusia ini kata Rasulullah SAW, annasu kal ma'adin, manusia itu ibarat barang tambang. Barang tambang yang paling mahal itu apa? Ada bagian barang tambang bukan batu bara aja, batu bara sekilo berapa? Hah? Barang batu bara sekilo berapa? 5.000. 13.000. Emas kilo berapa? Itu kan barang tambang. Ya. Hah? Enggak apa iya? Iya apa enggak? Ayo. Batu bara sekilo berapa tadi? 13.000. Taruh, ini asumsi. Tapi emas kilo berapa? Hah? 500.000. Jauh enggak? Jauh. Ayo Bu Imam. Tapi batu koral sekilo berapa? Barang tambang. Sahih. Malakum. Hah? Ini kan barang tambang. Rasulullah SAW bilang apa? An-nasu kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Perak berapa sekilo? Ini asumsi saja. Paham? Hah? Tapi diamond. Sekilo berapa diamond? Hah? 100 miliar? Tergantung itu pula. Ada yang zamrud, ada yang ini, ada yang itu. Allah yang kadarnya masing-masing. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maratib, tingkatnya berbeda-beda. Hentung. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Maqbul rahimahullah di dalam Jami' Sahih. Lima alaih syafis sahihain. Sahih al-Musnad juga ada. ya, yang digarang oleh Syekh Muqbil rahimahullah. An-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Tadi sudah Anda sebutkan. Ini asumsi per kilo saja, asumsi per kilo. Mafhum? Asumsinya per kilo. Apalagi barang tambang. Ah. Ayo sebutkan. Apa lagi? Ah? Barang tambang banyak, minyak bumi. Ah? Ada FE, ada ah? Timah ada, ah? Aluminium itu kan per kilo ada harganya. Ya enggak? Ada harganya kan? Sampai kerikil pun ada harganya. Bisa gak disamakan 1 kilo emas dengan 1 kilo kerikil? Gak bisa. Ketawa yang dengar, pasti ketawa. Gak usah heran. Itulah dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, an-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Nilainya, bobotnya, kualitinya, begitu pula bermuamalah dengan dia. Ada yang bermuamalah seperti diperlakukan intan, diperlakukan emas. Ada yang ditendang-tendang juga seperti batu kora, mau ditumbuk, mau diapa, dihancurin seperti debu. Seperti itu manusia. Hantu, ha? Seperti itu. Ada yang dihormati, dielus-elus, disembah-sembah, dihormati, dijaga. Satu kilo permata dijaga oleh sekian Kopassus misalnya. Kan itu. Ha? Kan seperti itu. Sama manusia juga, ada yang dijaga, ada yang direndahkan, ada yang diinjak-injak, ada yang tidak berharga. Seperti itu. An-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Kemudian kata Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di dalam jahiliyah adalah orang yang paling terbaik di dalam Islam. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah SAW, idza faqihu, ketika mereka bertafaqquh fid din. Kalau mau mulia, tafaqquh fid din. Mahum. Kalau mau mulia adalah dengan tafaqquh fid din. Nah, dari kisah-kisah para ulama ahli hadis dan lain sebagainya, di antara mereka ada ketika bersin sampai terdengar di tempat raja. Itu diceritakan dalam sirah-sirah talabul ilmi. Dia hormati. Kalaulah seandainya mereka mengetahui keadaan kami, nah, kenikmatan yang kami rasakan di dalam menuntut ilmu, misalnya mereka akan mencambuk kami dengan cambuk kenikmatan ini. Tetapi karena mereka tidak merasakannya, mereka tidak merasakannya, ahli dunia, raja dan yang semisalnya, sehingga kembali lagi, semuanya itu ada kadarnya, ada tingkatannya, ada kadar dan ada tingkatannya. Nah, an-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian orang yang dipilih ketika jahiliyah, dipilih, dihormati, diagungkan, disanjung-sanjung. Nah, akan bisa mulia juga di dalam Islam, tapi dengan syarat, kalau mau mulia juga di dalam Islam, idza faqihu, ketika mereka bertafaqquh fid din, talabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. At-tafaqquh fid din. Man yuridillah bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah faqihkan dia di dalam agamanya. Itu pun bertingkat-tingkat. Itu pun bertingkat-tingkat. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah di sini, wa ala qadr ta'atil abd lahu takun manzilatu indahu. Kadar seseorang, kadar ketaatan seorang, nah di hadapan Allah, di sisi Allah, sesuai dengan ketaatannya. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia menyelisih Allah, maka akan jatuh di mata Allah, juga akan Allah jatuhkan di hati-hati hambanya. Wa idza lam yabqa lahu dahun 'indal khalq, ketika seorang itu sudah tidak dianggap oleh makhluk, sudah enggak ada lagi kedudukannya, karena enggak ada ketakwaan, enggak ada bobotnya. Nah, sudah hancur, jatuh, hina, maka manusia pun bermuamalah dengannya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Fa'asha bainam aswa aishin, maka dia pun akan hidup di antara manusia dengan kehidupan yang paling jelek, yang paling susah, yang paling hina, yang paling buruk. Tidak mau berzikir, tidak mau mengingat Allah, tidak mau bertafakkur fiddin, hancur dan jatuh kadar dirinya. Keadaannya pun hina, tidak ada kehormatan baginya. Fala farha fala faraha lahu wala surur, dia pun tidak mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Fa inna humul dzikr wa syukrat al qadar wa ijaa jalibun kull ghammin wa hammin wa huzbin. Karena sesungguhnya ketika dia tidak mau berzikir kepada Allah, maka kadar dirinya akan jatuh dan hancur, kedudukan dirinya akan hancur dan jatuh. Ini semua akan memanggil, ini semua akan mengundang kegelisahan, nam dan kegalauan dan kesedihan yang ada pada dirinya, sehingga dia pun tidak akan bergembira, dia pun tidak akan senang, dia pun tidak tenang di dalam hidupnya. Wa in hadzal alam min lizzatil ma'siyah, lalu kenapa? Nah, kemaksiatan yang dia rasakan seolah-olah lezat, tetapi malah justru mendatangkan kesengsaraan. Kenapa malah dia lakukan yang seperti ini? Nah, dia malah menggantinya dengan kelezatan kemaksiatan yang sementara, yang justru akan mengundang malapetaka. Laulah suku syahwah, ini semuanya kalaulah bukan disebabkan karena mabuknya dia di dalam syahwat, mabuknya dia di dalam kemaksiatan pada Allah. Mabuk terombang ambing, kalau orang yang mabuk pasti akalnya hilang, dia pun akan selalu syahwat dan syahwat dan syahwat yang dia dahulukan. Disebabkan karena apa? Karena akalnya tertutup, karena syahwat. Wa min adzam ni'amillah 'alal 'abid, di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, ayar fa'ala bainal 'alamin dzikrah wa ya'li lahu qadrah, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang tersebut. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, dengan ilmu. Kalau mau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan ilmu. Mau diangkat dengan harta, harta besok bangkrut, besok udah gak ada lagi duit, besok sudah lagi sengsara, habis. Tetapi kalau dengan ilmu, sampai mamat, sampai meninggal, dia pun dengan ilmunya berkah, dia pun dengan ilmunya ditinggikan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, diangkat kedudukannya dan disebut di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Walihada khasa anbiya'a wa rusulah min dalik bima laysa lighairihim. Oleh karena itu Allah khususkan para anbiya dan para rasul, ditinggikan derajatnya yang tidak didapati oleh orang yang lain. Nah, tidak didapati oleh orang yang lain. Oleh karena itu Allah berfirman, wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bihalusatin zikrad dar. Dan ingatlah hamba-hamba kami. Siapa mereka? Allah sebutkan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishaq, Nabiullah Yaqub alaihimus salatu wassalam. Mereka ulil aili, memiliki kekuatan, wal absar, dan pandangan ilmu. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami memberikan kekhususan kepada mereka. Bihalisatin dikhredar, ayahasasnahum bihasisah, kami berikan mereka dengan kekhususan-kekhususan. Apa kekhususan Nabi Ibrahim? Khalilullah, Khalilullah, kekasih Allah paling tinggi, kedudukannya paling tinggi. Nah, Khalilullah, kekasih Allah. Kekhususan-kekhususan ini, nah, Allah berikan kepada para anbiya. Nah, yang paling tinggi ada Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, wa Ishaq, dan kami berikan kepada Ishaq, Nabiullah Ishaq. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa yadzikru al-jamil, disebutkannya Nabi Ibrahim dan para anbiya yang lainnya dengan sebutan yang indah, yang bagus. Yadzkaru nabihi fi hadhihi ad-dar, selalu disebut-sebut di alam dunia ini, di kehidupan dunia ini. Wa walisan usidq alladhi sa'ala Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam, yaitu lisan yang selalu jujur yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akharin, ya Allah jadikanlah aku, berikanlah kepada diriku lisan yang selalu jujur terhadap orang lain. Ini enam. Kalau dari kalangan kita, manusia-manusia seperti kita, jauh enam dan jauh dan jauh dan jauh dari yang seperti ini. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu jujur di dalam lisannya, di dalam menilai orang lain, terhadap orang lain. Enam. Wa qala subhanahu anhum an bani, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, tentang anak-anak keturunan mereka, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliya, maka kami anugerahkan kepada mereka, kepada Ibrahim dan anak keturunannya, min rahmatina, karena rahmat dari kami, waj'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka lisan sidqin, lisan yang selalu jujur. Jujur, para anbiya jujur. Menilai seseorang juga jujur, tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak dimanipulasi dan tidak dibikin nam, opini dan lain sebagainya. Selalu jujur dan jujur. Ini lisannya para anbiya. Nah, sehingga mereka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala li nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan engkau wahai Muhammad, nah, dengan ditinggikannya derajat, sehingga selalu engkau disebut-sebut, nah, selalu diingat-ingat, ya, selalu diingat. Kenapa? Setiap kali kita mengucapkan Nabi Muhammad, pasti akan selalu ada salawat sallallahu alaihi wasallam. Selalu diingat-ingat, selalu disebut-sebut, selalu disebut lagi, sehingga diangkat derajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atba'u rusulahum nasibun min dalik, maka para pengikut Rasul memiliki bagian di dalam hal ini. Bihasabi miratsihim, tergantung warisannya. Ya, karena para anbiya mewariskan apa? Harta? Tidak. Yang diwariskan oleh para anbiya apa? Ilmu. Nah, innama warasul ilma. Semua para anbiya, mereka mewariskan ilmu. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, bihasabi miratsihim min ta'atihim wa mutaba'atihim, tergantung ketaatan dan mutaba'ahnya mereka kepada Rasulullah SAW. Wa kullu man khalafahum fatahu min dalika bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Setiap kali dari seseorang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan luput baginya keutamaan-keutamaan itu, sesuai dengan kadarnya, sesuai dia dengan kadar bagaimana dia menyelisih Allah dan Rasulnya, bagaimana mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya bertingkat-tingkat sesuai maratib tingkatan masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal buhd min Allah maratib, seseorang jauh dari Allah itu ada tingkatan-tingkatannya, yang sebagian lebih parah daripada sebagian yang lain, seperti ghaflah, lalai. Nah, lalai, tidak mau berzikir pagi siang atau sebelum tidur, lalai, dia sudah tahu ilmunya, atau sholat witir dia sudah tahu ilmunya, autiru ya ahlal Quran, ya, witirlah, sholat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Ada dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhir salatikumul witr, jadikanlah akhir salat kalian adalah witir. Tapi dia lalai. Bahkan seperti Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa meninggalkan salat witir dengan sengaja, atau bihadzal mana, atau semana dengan itu, maka persaksiannya ditolak. Nah, ya, karena witir keutamanya banyak. Witir keutamanya banyak sekali. Nah, tetapi dia tinggalkan, dia anggap ah witir doang itu mah. Ini kan ghaflah. Witir doang, witir aja dia tinggalkan, apalagi yang lain. Atau dia sudah tahu keutamaan dua rakaat sebelum subuh dia tinggalkan, molor lagi, turu maning, ya, sudah azan nih, azanul fajr, azanul subuh, sholat subuh, wis, santai aja, padahal sudah mau qomat, ghaflah, lalai, yang seperti ini lalai. Nah, ini pun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, berbeda tingkatannya dengan ketika seorang jauh dari Allah disebabkan karena kebid'ahan, karena kenifak, karena syirik billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing bertingkat-tingkat, masing-masing bertingkat-tingkat sesuai dengan kadarnya, waliyadu billah. Bagaimana seorang bisa menjaga itu semua? Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faqarana bainal ibadah wal isti'anah. Maka Allah gabungkan di dalam ayat ini surat Al-Fatihah antara ibadah dengan isti'anah. Kenapa? Karena seorang tidak akan bisa istiqomah di dalam beribadah, salat, puasa, zakat, salat witir, salat tahajud dan lain sebagainya, enggak akan bisa dia tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa apa? Pertolongan dari Allah, bukan dinilai dari kecerdasan dia, enggak bisa. Bukan kehebatan dia, bukan. Tetapi pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa istiqamah, dia bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana Rasulullah s.a.w. mengatakan, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma sallayna, kita enggak bisa sholat. Wala tasaddaqna, kita enggak akan bisa sedekah. Fa'anzilan sakinatan alayna, maka ya Allah, turunkanlah sakinah, ketenangan kepada kami. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pertolongan, minta. Ketika capek, wajar manusia capek, lelah, letih, lesu, malas. Manusia ada, setiap hari ada seperti itu. Tetapi hati-hati, minta tolong kepada Allah, akan langsung semangat. Ya, coba antum rasakan. Ketika lemah, letih, lesu, malas. Hah? Malas. Mau sholat subuh malas, mau sholat ini malas. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, zikir, minta kepada Allah. Terus minta pertolongan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ibadah ini gak bisa diandalkan dengan kecerdasan. Ibadah ini tidak akan bisa diandalkan karena kehebatan dia, atau ikhwan senior, atau bulan senior, tidak bisa. Berapa banyak dari senior yang tergelincir juga. Kalau mau masalah lama-lamaan, ya Abu Jahal juga lama. Hah? Tetapi juga tergelincir, kufur kepada Allah, waliyadzubillah. Bukan itu, tetapi pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, nam subhanahu wa ta'ala. Sehingga mintalah, selalu minta dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Minta dan minta pertolongan, pertolongan dan pertolongan setiap waktunya. Jangan bosan-bosan setiap waktu. Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan doa-doa yang lainnya. Nah, itu sir ibadah atau sir rahasia. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam surat Al-Fatihah, Allah gabungkan antara ibadah dengan isti'anah. Allah gabungkan antara ibadah dengan isti'anah. Karena setiap ibadah kalau tanpa pertolongan dari Allah, maka tidak akan bisa. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW mengatakan, falallah, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, ma sallaina wala tasaddaqna, kita tidak akan bisa sholat. Syuh Rasul yang mengatakan semua pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Minta hanya kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Thank you. Okay.